panas menyelimuti bumi, membakar sembahyang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar sembahyang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Ho, ho, ho, oh. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Panas menyelimuti bumi, membakar sembahyang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar sembahyang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Ho, pertama.